Kata beliau rahimahullah di halaman 65, bait syair yang ke-105. Wa qad ata an-nassu fit tulaini annahuma dilla litalihima fi mawqifil ghamami fi mawqifil ghumami wa annahu fi ghadin ya'ti li sahibihi mubashshiran wa hajiyan anhu iyyakumi wal mulka wal khulda yu'tihi wa yulbisuhu tajal waqaril ilahul haqqudul karami yuqalu iqra warattil warqa fi ghurafil jannati kay tantahi lil manzilin ni'ami wa hullatani minal firdausi qad kusiyat liwalidayhi lahal akwanu lam takumi qala bimadha kusina fakila bima akra'tum abnakuma fashkur lidhin ni'ami. Di sini ada 5 keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah wa Ali Imran dillatani litalihima. Penjelasan bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah 2 naungan bagi yang membaca kedua surah ini. Kata beliau, wa qad ata an-nassu, telah datang nas. Maksudnya nas hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fitulaini, tentang 2 surah yang panjang. 2 surah yang panjang maksudnya surah apa? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Annahuma, bahwa 2 surah ini dilla litalihima. Ya, dilla asalnya dillani litalihima. Keduanya adalah peneduh, penaung bagi orang-orang yang membacanya. Asalnya dillani dari sisi bahasa Arab, tapi nunnya dibuang. Kenapa dibuang nunnya? Ya, untuk menjaga timbangan syairnya. Supaya menjadi mustafilun ya. Maka nunnya harus dibuang. Dan ini namanya darurat syair. Ya, dan darurat syair itu kalau kita belajar ilmu Al-Qawafi, darurat syair itu banyak jumlahnya. Lebih 100 bentuk darurat syair. Di dalam ilmu Qawafi. Salah satunya ini, nun bisa dibuang. Ada, jadi dia menjadi teduhan untuk orang-orang yang membacanya. Fimau kipil gumami. Di waktu ketika terjadi gumam. Iya. Al-gumam atau terjadi gummah. Nah, gummah ini sesuatu yang meliputi. Sesuatu yang meliputi karena prahara dan dahsyatnya hari kiamat. Menjadi kesedihan bagi manusia. Iya. Menjadi kesedihan dan petaka untuk manusia di hari kiamat. Baik. Karena itu dia dikatakan mawqifil gumami. Karena di hari itu ada gumah. Kedahsyatan, hal yang sangat dahsyat. Ini pembahasan untuk hari kiamat. Jadi maksudnya pada hari kiamat, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini menjadi 2 surah yang meneduhi orang yang membacanya. Ini keutamaan khusus ya untuk mereka. Iya. Dan ini adalah hal yang diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya di dalam Sahih Muslim dari An-Nawas Ibn Sim'an radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi." Takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat. Dan didatangkan juga ahli Al-Quran yang beramal dengan Al-Quran. Ya, perhatikan ya. Di sini ahli Al-Quran bukan cuma ahli membacanya. Tapi orang yang apa? Mengamalkannya. Maka Al-Quran ini dipimpin oleh di depannya itu ada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini menunjukkan keutamaan 2 surah ini. Dimaklumi ini 2 surah ya. surah yang pertama setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Ya, karena di dalam surah ini terdapat fikih-fikih yang sangat mendalam. Terdapat fikih yang sangat apa? Mendalam. Nah, memang kalau siapa yang baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, ya, itu terdapat bahwa di dalam surah ini siapa yang menguasainya, memahami kandungannya, itu akan membuat dia teguh di atas agama. Kokoh di atas agamanya. Mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, kekafiran dan keimanan. Karena ini salah satu maksud pokok dari dua surah ini. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena itu wajar kalau keduanya yang jadi apa? Peneduh untuknya pada hari kiamat. Sebab di dunia dia teguh di atas dua surah ini dan mengenalnya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata An-Nawas bin Sim'an memberikan tiga permisalan tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tiga permisalan ini saya tidak lupa kata beliau. Iya. Jadi kata beliau surah Al-Baqarah ini itu bagikan ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan keduanya adalah ghamamatan. Ini permisalan yang pertama. Seperti kabut yang menutupi. Iya. Perumpamaan yang kedua, audullatani saudawan. Bainahuma syarq. Atau keduanya adalah dhullah, teduhan yang hitam. Antara keduanya ada cahaya. Antara keduanya ada cahaya. Jadi di seakan-akan dia awan begitu, teduhan hitam sekali, menutupi orang yang di bawahnya, meneduhinya. Tapi tidak gelap karena ada cahaya antara apa? Keduanya. Kan biasa lihat ya, kalau mendung apa begitu terus masih ada sedikit cahaya. Iya. Itu biasa terjadi. Nah, ini diteduhi tapi masih ada cahaya antara keduanya. Permisalan yang ketiga, kaannahuma hithqani min tayrin sawafa tuhajjani an sahibihima. Seakan-akan keduanya ini hithqani ini dua kelompok, dua jamaah. Min tayrin sawaf, dari burung-burung yang sayapnya itu dihamparkan. Ya, jadi sekarang kita lihat ya, burung-burung terbang di langit. Sayapnya dihamparkan. Andai kata burung-burung ini berkelompok, ya berjamaah, semuanya menghamparkan, itu menjadi apa? Teduhan untuk dibawanya. Iya, teduhan untuk dibawanya. Jadi ini tiga pensifatan. Tuhajjani an sahibihima. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini membela orang yang memilikinya. Nah, ini keutamaan orang yang menghafal surah Al-Baqarah dan surah apa? Ali Imran serta mempelajarinya. Ya, tapi ini keutamaan dan sembarang orang yang mendapatkannya. Ya. Karena perlu dia belajar surah Al-Baqarah. Kata Anas bin Malik, siapa yang sudah belajar surah Al-Baqarah di tengah kami para sahabat, nabula indana. Dia sudah menonjol di tengah kami. Itu cirinya para sahabat. Kalau sudah belajar surah Al-Baqarah, sudah apa? Sudah menonjol. Dia kuasai. Iya. Ibnu Umar mempelajari surah Al-Baqarah 7 tahun. Dia pelajari surah Al-Baqarah. Nah, jadi ini perlu seorang mempelajarinya. Itu kan bertahap seorang belajar. Iya, dia belajar dulu dari surah-surah yang pendek. Ada di materi kita ya. Tafsir surah-surah pendek. Sebab itu kadar kewajiban yang perlu kita pelajari. Ya, jadi mengerti Al-Fatihah dan surah-surah pendek itu mengangkat kewajiban. Supaya ada yang dia bisa baca di dalam sholat. Ada dari Al-Quran yang dia pegang. Pernah dia pelajari. Iya. Tapi kalau dari Al-Quran ditanya, kamu hafal dari Al-Quran apa? Ya. Saya hanya hafal 3 surah. Al-Fatihah. Terus 2 surah dipakai untuk apa? Menyempurnakan sholat. Ya syah sholatnya ya. Tapi ini kan apa namanya? sangat memprihatinkan. Ya. Ada yang hafal lebih dari itu, beberapa surah. Tapi kalau datang pertanyaan yang kedua, ya, apakah kamu sudah pernah pelajari surah Al-Fatihah? Nah ini, kalau tidak mempelajarinya, maka ini berarti ada hal lain yang memprihatinkan. Jadi semua itu ada kadar kewajiban, perlu dipelajari. Ya. Nah, setelah itu nanti meningkat. Setelah belajar dari tafsir surah-surah pendek, nah, dia baca dari tafsir Al-Mufassal. Dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ya. Setelah itu, sudah dia punya bekal yang bagus. Nanti pindah ke berikutnya. Kalau dia ingin baca Al-Quran, ya, dia baca dulu tafsir dari ayat-ayat hukum. Dia baca dari tafsir ayat-ayat hukum supaya dia mudah. Untuk apa? Mendalami Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian setelah itu dia baca dari Al-Quran seluruhnya. Dari awal hingga akhirnya. Ini tahapan-tahapan. Ya, seorang penuntut ilmu harus ada apa? Harus ada target di dalam tahapannya. Di dalam belajarnya. Ya, paling tidak dia pernah lewati semua Al-Quran. Dia dengarkan tafsirnya. Dia dengarkan penjelasannya. Wah, itu luar biasa. Sangat banyak sekali manfaat dan kebaikan yang dia dapatkan. Iya. Baik. Jadi ini keutamaan yang pertama dari Al-Quran terkait dengan Al-Baqarah dan surah apa? Ali Imran. Jadi menjadi jelas ya ucapan penulis di sini. Wa qad atan nassu fit tulaini annahuma dillalitalihima fi muqimil gumami. Telah datang nas di tentang surah Al-Baqarah dan Ali Imran bahwa keduanya adalah dua teduhan terhadap orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini wa annahu fi ghadin ya'ti li sahibihi mubasysyiran wa hajijan anhu iyakumi. Dan sesungguhnya Al-Quran itu akan datang ya di hari esok, maksudnya di hari kiamat, untuk pemilik Al-Quran, mubasyiran, memberi kabar gembira, wahajiyan, dan membela, anhu, membela pemiliknya, iyakumi, sepanjang dia menegakkan Al-Qurannya. Ya, penulis selalu pakai bahasa ya, menegakkannya, karena maksudnya bukan sekadar dibaca saja, tapi diamalkan juga dari apa? Kandungannya. Diamalkan dari kandungannya. Ya, dan itulah pentingnya seorang belajar. Penuntut ilmu itu. Dia belajar sebuah ayat, dua ayat, dia amalkan, dia terapkan dari hikmah yang di dalamnya, dia pindah lagi ayat, dua ayat. Ya, demikian kehidupannya, terus dia berjalan. Iya. Baik. Jadi ini kalau dia rutin di dalam hal tersebut, maka insya Allah ta'ala akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Kebaikan untuk dirinya. Baik, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi kabar gembira dan pembela. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya, kita akan baca dalilnya nanti ya. Keutamaan lainnya, wal mulka wal khulda yu'tihi wa yulbisuhu tajal waqaril ilahul haqqu dul karami. Kemudian dia diberi al mulk, kerajaan, wal khulda, kekekalan. Yu'tihi, diberi kepada pemilik Al-Quran ini. Dan dipakaikan di kepalanya tajal waqar, mahkota keagungan, mahkota wibawa. Siapa yang memakaikannya? Al-ilahul haqqu dul karami. Allah, al-ilah yang maha disembah dengan hak, dengan benar, yang maha benar. Dul karami, yang sangat pemurah, yang sangat dermawan. Iya, jadi ini keutamaan orang yang memiliki Al-Quran. Diberi kerajaan, kekuasaan, dan diberi kekekalan. Serta diberi mahkota di kepalanya. Diberi mahkota di kepalanya. Iya, jelas ya? Ini kalau di dunia seorang kerja, ya dia cari peningkatan, apa namanya, peningkatan gaji, dia cari peningkatan jabatan, ya, dia cari level tertentu meninggikan. Nah, ini Al-Quran, lihat bagaimana keutamaan yang diberikan kepada orang yang membacanya. Tapi ini perlu usaha, perlu upaya, harus ada semangat kuat. Ya, sadar dulu. Kalau sudah baca ini sadar tentang keutamaan Al-Quran. Nah, jangan sebatar sadar saja, oh, Al-Quran rupanya luar biasa ya. Ya. Setelah sadar harus ada amalan. Ya. Dia buat program bagaimana dia menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu subhanallah mudah untuk dihafal. Subhanallah. Sangat mudah untuk dihafal. Ya, cuman cara menghafalnya saja yang seorang itu cari cara menghafal cocok untuk dirinya. Ya, dan umumnya manusia itu dia mudah menghafal kalau dia menghafal sedikit-sedikit. Dia ulangi banyak kali dan kontinu. Itu tiga metodenya. Hafalnya sedikit, jangan terlalu banyak. Ada semangat, masya Allah, wah saya mau hafal Quran ini. Ya, hari ini dia hafal satu halaman, masya Allah, berhasil saya satu halaman. Ya, tapi tidak mungkin menghafalnya satu halaman. Akhirnya diulangi lagi besok. Jelas ya? Satu halaman, besok satu halaman lagi. Ya, berjalan selesai satu juz, satu juznya belum lancar karena dia tadinya mengejar halaman, bukan mengejar apa? Mungkinnya ini yang bikin lambat. Ya, padahal kalau dia ambil sedikit saja, satu dua ayat, dia ulangi 100 kali, 200 kali, pagi hari, siang hari, sore hari, ya kayak membaca surah Al-Fatihah, maka dia tidak pusing dalam murojaahnya, mengulanginya, akan mudah besok dia ulangi. Jelas ya? Nah, kenapa agak sulit dia baca? Karena dia targetnya menghafal, tambah hafalan, bukan targetnya menguasai. Ya, kalau targetnya menguasai biasanya lebih gampang. Jelas ya? Itu harus diperhatikan. Ya, posisi menghafal. Terus diulangi banyak kali, jangan diulangi sekali dua kali. Nah, pertama lihat ayat itu, baca dulu. Baca dulu. Baca dengan melihat. Sudah benar baca dengan melihat? Ya, dia ulangi baca dengan melihat sampai lancar. Setelah itu dia baca tanpa melihat. Sampai lancar. Sudah lancar dia ulangi berkali-kali. Nah, itu baru masuk hafalan. Benar. Kalau dia sudah terbiasa begitu nanti akan gampang. Satu kali baca bisa langsung hafal. Kalau sudah terbiasa, tapi kalau baru mulai begitu caranya kalau baru mulai. Iya. Jelas ya? Oh, jangan mau seperti Hafidz Al-Hakami hafal satu juz tiap hari. Ya. Itu cita-cita boleh, tapi kapan? Kalau seorang sudah apa? Punya alat-alatnya. Dia bahasa Arabnya bagus, lancar, fasih, bisa memahami pembicaraan cepat. Nah, itu mungkin dia bisa hafal satu juz tiap hari. Tapi kalau baru, ya itu bertahap dulu. Ya, bertahap. Semangat, enggak ada masalah. Tapi bertahap. Jelas ya? Diulangi berkali-kali, setelah itu banyak dia murojaah. Nah, ini penting juga. Banyak dia apa? Murojaah. Nah, kemudian saya tambah yang keempat. Dia memiliki tempat yang hafalannya disimak di situ. Jadi dia cari saja ada kawannya kah, atau ada gurunya kah, atau ada orang yang dia sudah janjian setiap apa dalam sehari, kamu simak hafalan saya. Hah? Dan kesempatan itu banyak. Kesempatan itu banyak. Dia aktivitas ada kawannya sedang nganggur, nih bisa kamu dengarkan saya baca dari surah ini sampai surah ini. Dia baca. Ya. Kalau di masa dahulu seperti itu, ya ketemu kawannya, ketemu, kamu hafal hadith masalah sholat, berapa hadith kamu hafal? Oh, dia bilang, saya hafal 200 hadith. Di bab apa saja kamu hafal? Di bab ini, dia sudah mengerti, di bab ini ada sekian hadith, bab ini sekian hadith. Coba apa yang kamu hafal? Kawannya membaca, oh saya juga hafal, di bab itu begini yang saya hafal. Jadi hafalannya selalu terjaga. Tidak tersimpan, kalau tersimpan bisa berkarat nanti. Jelas ya? Tapi kalau selalu dia keluarkan, ah ini lancar. Lancar dia. Dia sampaikan. Sama dengan Al-Quran seperti itu. Ya, dia ketemu kawannya, sebentar ya. Sebelum kita berpisah, kamu dengarkan dulu-dulu. Dengarkan saya satu surah. Ya. Ada sebagian kawan dulu di Yaman seperti itu. Dia masya Allah hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Muslim, Riyadus Solihin, macam-macam dia hafal orang ini. Ya. Kalau ketemu Tidak boleh pergi, dia pegang tangan dulu. Kamu kasih saya satu hadith. Kita baca hadith apa saja. Oh, ini hadith yang kamu baca itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat pulan. Dia tahu semuanya. Ya. Kalau enggak, kalau dia kita tidak bisa kasih hadith, dia yang kasih hadith. Ada hadith begini, siapa yang meriwayatkan, siapa sahabatnya. Ya. Selesai baru dia jalan. Nah, ini ada orang yang seperti itu, bagus. Jelas ya? Kalau diantara penuntut ilmu lingkungannya kayak seperti ini, nah itu akan cepat nanti belajarnya. Ya sisa, ya peserta kuliah ini membiasakan diri. Hah? Ini ada 248 bait syair. Ketemu kawannya, dia sebut sebagian bait syairnya. Kamu hafal gak? Bait syair yang pertama sampai yang kelima. Nah, misalnya kan? Ya seperti itu. Agar supaya selalu berulang. Ya paling tidak kalau dia tidak hafal dari lafadznya, maknanya selalu dia ulang dalam bentuk pertanyaan dan sebagainya. Banyak dia muroja, dia mutola. Dan ilmu itu semakin diulangi semakin bagus, tidak ada ruginya untuk seseorang. Baik. Jadi kita kembali kepada pembahasan bagaimana Al-Quran ini. Dikatakan yuqalu iqra' warattil warqa fi ghurafil jannati kay tantahi lil manzilin ni'ami. Iya. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, ikra' warattil, baca dan tartil, baca dan tartil, warqa dan naiklah, figura fil jannati, di kamar-kamar surga, supaya kamu kaitan tahilil manzilin ni'ami, supaya kamu berhenti di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini orang yang punya Al-Quran, dikatakan kepadanya ketika dia sudah masuk surga, suruh naik. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Akhir tingkatannya di akhir dia biasa mentartil. Katanya baca hafalan Quran kamu sambil kamu naik. Dan tartil, baca dengan tartil, dengan lambat. Ya, tidak dibaca cepat. Baca dengan tartil sambil dia naik. Nah, akhir dari bacaan yang biasa dia baca, disitulah apa? Disitulah tempatnya di surga. Jadi kalau dia hafalnya satu juz saja, nah, cepat juga berhenti nanti kan begitu. Kalau dia hafalnya 30 juz, semakin lama dia apa? Semakin lama dia naiknya. Iya, semakin tinggi derajatnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan derajat tergantung dari apa yang biasa dia baca, dia tartil di dalam Al-Quran. Kemudian wahullatani minal firdausi qad kusiyat liwalidayhi lahal akwanu lam takumi. Ya. Ini yang keempat. Atau yang kelima sudah ya. Jadi yang pertama tadi Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang kedua Al-Quran memberi kabar gembira dan membela. Wa yuhaj an sahibihi, membela pemilik Al-Quran. Kemudian yang ketiga Al-Mulku wal-Khud li sahibil Quran mataj fi ra'sihi. Kekuasaan atau kerajaan serta kekekalan untuk pemilik Al-Quran bersama dengan mahkota di kepalanya. Kemudian yang keempat. Akhiru manzilatihi fil jannah ala makana yaqra' wa yirattil. Akhir kedudukannya di surga sesuai dengan bacaan dan apa? Tartilnya. Sekarang yang terakhir ini. Dua pakaian indah bagi orang tua pemilik Al-Quran. Wahullatani minal firdausi qad kusiyat. Ada dua hullah. Hullah itu pakaian luar ya. Yang biasa dipakai berhias. Ya, orang Arab itu dia punya pakaian. Setelah pakaian biasa ada pakaian luarnya lagi. Dipakai apa? Dipakai berhias. Dan umumnya manusia seperti itu. Cuman bentuknya aja yang beda-beda. Ya. Tapi kalau hullah ini memang pakaian yang mahal. Pakaian yang mahal. Ini dua hullah dari surga Firdaus. Dipakaikan untuk kedua orang tua yang menghafal Al-Quran. Ya. Jadi subhanallah orang tuanya tidak hafal Quran. Tapi dapat keutamaan ini. Lahal akwanu, dia punya akwan dari pakaiannya ini. Lam takumi, yang mana penduduk dunia itu tidak ada yang bisa memberi pakaian yang seperti itu. Kalau maka kedua orang tuanya bertanya, kenapa kami diberi pakaian seperti ini? Maka qala bimada kusina faqila bima aqra'tuma ibnakuma fashkur lidin ni'ami. Ya, kenapa kami dapat pakaian seperti ini? Maka dikatakan kepada keduanya, ini karena kalian telah membacakan anak kalian berdua, membuat anak kalian berdua membaca Al-Quran. Maka syukurilah Allah yang memberi nikmat. Ya. Maka ini anjuran kepada para orang tua. itu semangat ya mendidik anak-anaknya supaya menjadi para penghafal Al-Quran. Ya paling tidak dia punya perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Apalagi di masa sekarang mempelajari Al-Quran itu alhamdulillah dimudahkan ya. Di dalam membacanya, ya di dalam seorang membaca dengan makhraj yang benar. Sisa dicarikan guru saja bagaimana anaknya bisa membaca Al-Quran, dia perhatikan. Baik, ini empat keutamaan yang terakhir ini dipetik dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah, memiliki beberapa jalur periwayatan dari beberapa sahabat, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Buraidah berkata, "Kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul." Saya pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendengar beliau berkata, "Ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Pelajarilah surah Al-Baqarah karena mengambil surah Al-Baqarah itu keberkahan. Ini sebab seorang kalau mau diberkahi, pelajari surah Al-Baqarah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan surah Al-Baqarah itu kerugian. Wa la yastati'uha al-batalah, dan surah Al-Baqarah ini tidak akan mampu tukang sihir untuk mengganggunya. Jadi kalau ada yang menghafal surah Al-Baqarah, ada yang mau berbuat jelek, ya. Ada yang ingin menyihirnya, ya. Melakukan perdukunan terhadapnya, maka dia tidak akan mampu. Apabila dia memiliki apa? Surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi berhenti sesaat. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, "Ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran." Pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. "Fainnahuma az-zahrawan yudillani sahibuhuma yawm al-qiyamah." Karena dia ini az-zahrawan, dua teduhan ya, yang menuduhi pemiliknya pada hari kiamat. "Ka'annahuma ghamamatan," seperti kabut atau gayayatan, atau seperti gayaya, dia juga awan ya. "Atau firqani min tayrin sawaf," atau dua kelompok dari burung yang menghamparkan sayapnya. "Wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah." Iya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu menjumpai pemiliknya pada hari kiamat. "Hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahib yaqulu hal ta'rifuni." Jadi ketika pemilik Al-Qur'an ini dibangkitkan pada hari kiamat, Al-Quran menjumpainya. Iya. Jadi Al-Quran bertanya kepadanya, "Kamu kenal saya?" "Fayaqulu ma'arifuk." Kata pemilik Al-Quran, "Saya tidak kenal engkau." Maka Al-Quran berkata, "Hal ta'rifuni?" "Kamu kenal saya?" Dia berkata, "Ma'arifuk." "Saya tidak kenal." Fayaqulu, maka Al-Quran berkata, "Ana sahibuka Al-Quran alladhi adma'tuka fil hawajir wa ashartu laylaka." Saya adalah kawan kamu Al-Quran yang membuat kamu itu, membuat tenggorokanmu itu kering ketika sedang kehausan. Iya. Dan saya membuat kamu itu begadang di malam hari. Nah, biasanya pemilik Al-Quran seperti itu. Dia karena selalu membaca Al-Qurannya, ya, di masa dia tidak minum saja, di masa puasa, dia tetap membacanya. Karena ada yang dia jaga, di malam harinya dia ada waktu tidurnya dia putus untuk menjaga Al-Qur'annya. Jadi saya kawanmu Al-Qur'an. "Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati." Dan untuk setiap pedagang dia akan mendapatkan perdagangannya di belakang perniagaannya. Kamu ini bertransaksi. Ya, maka pasti ada hasil transaksimu. Ya, "Wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarah." Dan kamu sekarang ini di hari kiamat adalah di belakang perniagaanmu. "Fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimali." Maka diberi kekuasaan kerajaan dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya diberi untuknya dan diambil kekekalan dengan tangan kirinya. "Wayu'ta wala ra'sihi tajul waqar." Dan diletakkan mahkota keagungan di atas kepalanya. "Wayuksa walidahu khullaitaini la yakumu lahuma ahlud dunya." Iya. Dan kedua orang tuanya dipakaikan dua hullah, dua baju luar itu tadi, yang penduduk dunia tidak mampu untuk seperti itu. Itu yang dibahasakan oleh penulis ya, laha ya kusyat liwalidayhi lahal akwanu lam takumi. Maksudnya al-akwan dunia itu seluruhnya itu tidak mampu. Penduduk dunia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan itu. Iya. Baik. Payakulani bima kusina hadihi. Maka kedua orang tuanya bertanya, kenapa kami diberi pakaian dengan khulla ini? Payakul bi akhdi waladikumul Qur'an. Kalau lafad haditnya, karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran. Kalau lafadnya penuliskan, seakan-akan orang tuanya mengajarkan, harus orang tuanya mengajarkan. Tapi kalau di lafad haditnya, lebih luas daripada itu, lebih luas. Dia punya anak saya, anaknya belajar, bukan diajari, dia kasih saja orang supaya anaknya belajar. Anaknya hafal Al-Quran, orang tuanya dapat seperti itu. Orang tuanya dapat. Iya. Nah, ada orang tua, subhanallah, kadang rahmat untuknya. Kadang dia cuek saja, anaknya dia tidak mau seperti ini. Tapi anaknya Allah beri hidayah, dia menghafal Quran, dia senang ilmu. Iya. Itu juga bermanfaat untuk orang tuanya. Bermanfaat untuk orang tuanya. Karena itu anak kalau dia menjadi ingin menjadi anak yang salih, dia perbaiki dirinya. Dia perbaiki dirinya. Sebab kebaikan untuk orang tua itu bukan hanya hal yang dirasakan oleh orang tua di dunia. Tapi yang paling pokok, kebaikan untuk orang tua adalah apa yang dirasakan oleh orang tua di mana? Di akhirat. Ya. Karena itu seorang anak kalau dia menjadi anak yang salih, akan diberi manfaat untuk orang tuanya di akhirat. Baik. Maka dikatakan ini karena anakmu mengambil Al-Quran. Yuqalu lahu ikra was'at fi darajatil jannah wa gurafiha fahuwa fi sa'udin madama yakra haddan kana au tartilan. Maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naik ya di derajat sorga dan kamar-kamarnya. Maka terus dia naik selama dia membaca Al-Quran. Apakah membacanya cepat atau dia membacanya secara tartil, secara perlahan. Baik. Jadi ini hadits sudah cukup ya menggambarkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Walaupun sebenarnya banyak hadits-hadits yang lain, hanya saja kita meringkas ya dari pembahasan ini. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menerangkan berbagai keutamaan dari Al-Qur'an atau berbagai mukjizat dari Al-Qur'an Al-Karim.